arah tujuan. Arungi samudra kehidupan. Berharapkan datang titik terang, namun semuanya tak kutemukan. Hingga ku ingat janji Sang Maha akan datang menjelang. Hati yang tiada pernah berpaling untuk mencari cinta dunia tiada akan pernah berhenti menipu daya setiap lintas. Padanya dan berserah diri, tercapailah kebahagiaan yang dicari. Mari melangkah kapai segala cita, dan yakinlah Tuhan kan bersama. Semoga apa yang kita raih menjadi bekal hidupku di akhirat nanti. Apa yang kita raih menjadi bekal hidup.